بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan وكذلك حديث النزول متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام demikian pula hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia mutawatir dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahum yaruddunahu bihujjati annahu min akhbaril ahadi. Dan mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mengingkari hadis tentang turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia dengan alasan bahwa hadis tersebut termasuk di antara khobar-khobar ahad, yaitu hadis-hadis yang datang dari sedikit jalan periwayatan. Wahum kadzabuna mutalaibuna, dan mereka berdusta bermain-main. Wajaa rabbuk, Allah Ta'ala berfirman, ya artinya, dan Rabbmu datang. Halilladzi yaji'u ma yanzilu, apakah zat yang datang, yaitu Allah Azza wa Jalla, ia tidak turun? Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Allah Ta'ala berfirman pula, dan Rabbmu datang. Demikian pula para malaikat dalam keadaan bersof-sof. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu au ya'tiya rabbuk au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan para malaikat kepada mereka atau kedatangan Rabbmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Fil ayatil ula ayatul fajri isbatul maji'i lillahi. Di dalam ayat yang pertama, yaitu waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ayat dalam surat Al-Fajr, terdapat penetapan sifat datang bagi Allah Ta'ala. Wa fil ayati tsaniyati isbatul ityani lillahi, dan dalam ayat yang kedua, yaitu hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, terdapat penetapan sifat al-ityan datang bagi Allah Ta'ala. Fal-maji'u wal-ityanu ma'nahuma wahidun. Maka al-maji' dan al-ityan maknanya sama, yaitu datang. Fal ayatu tsaniyatu tu'akkidul ayatal ula. Maka ayat yang kedua menguatkan ayat yang pertama. Wa fil ayatil ula isbatu maji'il malaikati. Dan di dalam ayat yang pertama terdapat penetapan sifat datang para malaikat. Wa fil ayati tsaniyati isbatu ityanil malaikati wa ityanir rabbi jalla wa ala. Dan di dalam ayat yang kedua terdapat penetapan kedatangan para malaikat dan kedatangan Rabb Jalla wa'ala. Wahadihi dalalatul wadihatul mu'akkadatu tarfa'u ihtimalal majazi وَتُثْبِتُ حَقِيقَةَ إِتْيَانِ اللَّهِ وَمَجِئِهِ وَتُثْبِتُ حَقِيقَةَ مَجِئٍ وَإِتْيَانِ الْمَلَائِكَةِ. Dan penunjukan-penunjukan yang jelas yang dikuatkan ini mengangkat, yaitu menghilangkan kemungkinan majaz dan menetapkan hakikat kedatangan Allah Ta'ala, dan menetapkan hakikat kedatangan para malaikat. Watubtilu ta'wilatil mu'attilati li sifati ityanillahil la'iqi bijalalihi wa'azamatihi bimaji'i amrihi. Dan menggugurkan penafsiran-penafsiran yang batil dari orang-orang mu'attilah terhadap sifat kedatangan Allah Ta'ala yang layak dengan kemuliaannya dan keagungannya, dengan yaitu mereka orang-orang mu'attilah menafsirkan kedatangan Allah dengan kedatangan urusan Allah. Jadi menurut mereka yang datang bukan Allah, tapi urusan Allah. Wa tubtilu ta'alluqahum biqaulillahi ta'ala. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbik. كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Dan menggugurkan pula bergantungnya mereka orang-orang mu'attilah pada firman Allah Ta'ala yang artinya, tidaklah mereka menanti melainkan kedatangan para malaikat kepada mereka atau kedatangan urusan Rabbmu. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum mereka, dan tidaklah Allah menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Fa isbatu ityani amrillahi fi hadhil ayati la yunafil ityana wal maji'i wal maji'a lirabbil alamina fi tilkumul ayati min qaribin wala min ba'idin. Maka penetapan kedatangan urusan Allah di dalam ayat ini tidak meniadakan kedatangan Rabb semesta alam di dalam ayat-ayat yang lainnya, baik dari dekat maupun dari jauh. La siyama wa qad jaa'a fil ahadithis sahihatil muttafaq 'alayha at-tansisu 'ala ityanillahi 'ibadahul mu'minina wa ru'yatihim lahu subhanahu wa ta'ala. Terlebih, sungguh datang di dalam hadis-hadis yang sahih yang disepakati kesahihannya penegasan terhadap kedatangan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan bahwa hamba-hambanya yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal haqiqatu anna al-mu'attilata yaridun an-nusus ath-thabitah al-wadihah min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ad-dallah bi wuduhin ala sifatillahi sifatil kamali wal jamali. Dan pada hakikatnya, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala, menolak dalil-dalil yang sahih, yang jelas, baik dari kitabullah maupun sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan dengan jelas sifat-sifat Allah, sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Asyahidu intinya adalah annal musannifa rahimahullahu yu'tika alamati ahlil bid'i wad-dalali litahzarahum. Bahwasanya al-musannif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memberikan kepadamu tanda-tanda para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, agar engkau menjauhi mereka. Wahum ya'tunaka bi asaliba makiratin ma ya'tika bi uslubin khashinin au uslubin munaffirin la ya'tika bi uslubin muzakhrafin dan mereka para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat mendatangimu dengan cara-cara makar, tidak mendatangimu dengan cara-cara yang keras atau cara-cara yang membuat lari, tidak. Mereka akan mendatangimu dengan cara yang dihiasi. Ana u'adzimu Rabbi, ana unazzihu Rabbi anit tashbihi. Seperti ucapan mereka tatkala meniadakan sifat-sifat Allah, aku mengagungkan Rabbku, aku menyucikan Rabbku dari penyerupaan dengan makhluk. Kaifa ar-rasulu ma nazzaha rabbahu? Bagaimana mungkin Rasul alaihi salatu wassalam tidak menyucikan Rabbnya? As-sahabatu ma nazzahu rabbahum an hadha alladhi taquluhu? Bagaimana mungkin para sahabat mereka tidak menyucikan Rabb mereka dari apa yang engkau katakan ini? As-salafus salihu a'immatul islami, demikian pula as-salafus salih, para a'immah Islam. Lau kana hadha alladhi anta alayhi haqqun lakana qad bayyanahu Allahu wa bayyanahu rasuluhu wa talaqqat hadhihi al-ummatu dhalikal bayana. Seandainya hal ini yang engkau berada di atasnya merupakan kebenaran, yaitu peniadaan sifat-sifat Allah dengan alasan menyucikan Allah Ta'ala, kalau memang ini merupakan kebenaran, niscaya Allah Ta'ala dan Rasulnya telah menjelaskannya, dan niscaya umat ini akan mengambil penjelasan tersebut. Wa haitsu lam ya'ti syai'un bi hadha at-ta'tili dalla annaka sahibu hawan wa annaka tulabbisu 'alan nasi. Dan tatkala Allah Ta'ala maupun Rasulnya tidak mendatangkan sesuatu pun dari peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala ini, hal ini menunjukkan bahwa engkau, yaitu orang yang meniadakan sifat Allah, adalah pengikut hawa nafsu, dan engkau menyamarkan kebatilan dan kebenaran kepada manusia. Qauluhu wa idza qala inna nahnu nu'azzimu Allah an yazula min mawdi'in ila mawdi'in faqad za'ama annahu a'lamu billahi min ghairihi. Ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan apabila orang tersebut mengatakan, yaitu orang yang meniadakan sifat Allah Ta'ala terkhusus sifat turun ke langit dunia, apabila ia mengatakan sesungguhnya kami mengagungkan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka sungguh ia menyangka bahwa ia lebih mengetahui tentang Allah daripada orang lain. Ya'ni minar rasuli wa minas sahabati wa ghairihim, yaitu daripada rasul dan para sahabat serta selain mereka. Wa adzkuru qissatan li Ishaq bin Rahawaihi rahimahullahu rawaha Abu Uthman as-Sabuni fi aqidati as-salafi wa ashabil hadithi safhati 48. Dan aku ingat sebuah kisah dari Ishaq bin Rahawai rahimahullah yang diriwayatkan Abu Uthman As-Sabuni di dalam Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith halaman 48. Faqala Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah mengatakan, sami'tu al-hakima Aba Abdillah al-Hafidha yaqulu sami'tu Aba Zakariya Yahya ibn Muhammadin al-Ambariya yaqulu sami'tu Ibrahim ibn Abi Talib يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني ابن رواهيه ابن رواهيه أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى mengatakan, aku mendengar Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz berkata, aku mendengar Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ambari mengatakan, aku mendengar Ibrahim bin Abi Talib berkata, aku mendengar Ahmad bin Sa'id bin Ibrahim Abu Abdullah Ar-Ribati berkata, aku menghadiri majlisnya Al-Amir Abdullah bin Tahir rahimahullah pada suatu hari, dan hadir pula tatkala itu Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ibnu Rahawai. Fasu'ila an hadithin nuzuli asahihun huwa? Qala na'am. Lalu Ishaq bin Rahawai ditanya tentang hadith turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, apakah hadis tersebut sahih? Ishaq bin Rahawai mengatakan, iya. Maka sebagian pendamping Abdullah bin Tahir rahimahullah berkata kepada Ishaq bin Rahawai, ya Aba Ya'quba, أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ وهي أبو يعقوب yaitu Ishaq bin Rahawai, apakah engkau menyangka bahwa Allah Ta'ala turun yaitu ke langit dunia setiap malam? Ishaq bin Rahawaih mengatakan, qala na'am, ya. Qala kaifa yanzilu. Orang tersebut berkata, bagaimana Allah turun? Faqala lahu Ishaqu, asbithu fawqa hatta asifa lakan nuzula. Maka Ishaq bin Rahawaih rahimahullah berkata kepada orang tersebut, tetapkanlah bahwa Allah Ta'ala berada di atas para makhluknya, sehingga aku menyifati bagimu turunnya Allah Ta'ala tersebut. Faqala ar-rajulu uthbituhu fawqa. Orang tersebut berkata, aku menetapkan bahwa Allah Ta'ala berada di atas. Faqala Ishaqu, qala Allah azza wa jalla, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Ishaq bin Rahawaih rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allah azza wa jalla berfirman, ya artinya, dan Rabbmu datang. Demikian pula para malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Yaitu inilah turunnya Allah Ta'ala. Faqala al-amiru Abdullahi ya Aba Ya'quba, hadha yawmul qiyamati. Maka al-amir Abdullah bin Tahir rahimahullah berkata, wahai Abu Ya'qub, ini di hari kiamat ayat tersebut. Faqala Ishaqu, a'azzallahu al-amira wa man yaji'u yawmal qiyamati man yamna'uhu al-yawmah. Maka Ishaq bin Ibrahim rahimahullah mengatakan, semoga Allah memuliakan al-amir Abdullah bin Tahir rahimahullah, yang datang di hari kiamat nanti, yaitu Allah Ta'ala, siapa yang menghalanginya untuk datang pada hari ini. Wallahu Ta'ala a'lamu bis-shawabah.